Yen tak sawang sorote mripatmu jane ku ngerti ono ati siramu nanging anane mung sewates kanca padha rawanine ngungkapke tresno yen ku pandang gemerlap nyamripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mau ku dadi kanca mesra mergo kependam cinta. Mung tak sawang esem sumebyanong hatiku.